min rak'ataini yusallihima. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada seorang hamba sesuatu yang lebih utama dibandingkan dua rakaat di mana dia melaksanakannya. Wa innal birra la yadhu fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi sholati. Dan sungguhnya kebaikan akan terus ditebarkan di atas hamba, kepala seorang hamba selama dia berada di dalam salatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam lil ladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang meminta agar menjadi pendampingnya di surga. Beliau mengatakan, "A'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Bantulah aku atas dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Tentu memperbanyak sujud di sini artinya adalah memperbanyak salat, bukan hanya sekedar sujud. Itu tentang keutamaan salat sunnah. Tsaniyan hikmatuhu, hikmahnya. Wa min al-hikmati fi an-nafli annahu yajburu al-fariidata in naqasat. Bahwa di antara hikmah salat sunnah, dia akan menutupi salat-salat fardu jika ada kekurangan di dalam salat fardunya. Kekurangan di sini mungkin kurang khusyuk atau kurang sempurna, karena kita semua juga tidak yakin salat fardu kita akan sempurna dalam artian sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu fi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salat." Sesungguhnya hal yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan atas manusia pada hari kiamat dari amal-amal mereka itu adalah salat. Yaqulu rabbuna lil malaika, rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wa huwa a'lam, dan tentu dia yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dan maha tahu tentang apa yang dikatakannya atau tentang apa yang ditanyakannya. Unzuru fi salati 'abdi, lihatlah kepada salat hambaku. Atammaha am naqasaha, apakah dia sudah menyempurnakan atau masih ada yang kurang di dalam sholatnya? Dan kebanyakan dari kita, insya Allah, sholatnya kurang, yaitu kurang khusyuk. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Jika memang sholatnya itu adalah sempurna, maka akan dicatat oleh Allah sholatnya sudah sempurna. Wa in kanan taqsa minha syai'an, qala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Jika ternyata ada sedikit atau ada sesuatu yang kurang di dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala firman, unzuru, lihatlah oleh kalian, yaitu oleh para malaikat, hal li'abdi min tatawwu', apakah hambaku ini mempunyai salat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu', qala, jika ternyata hamba itu mempunyai salat sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Atimmu li'abdi fariidatahu min tatawwu'i." Sempurnakanlah bagi hambaku salat wajibnya itu dengan salat sunnahnya. Artinya bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa salat sunnah kita itu akan menutupi kekurangan-kekurangan, lubang-lubang yang ada di dalam salat sunnah, salat fardu kita, menyempurnakan kekurangan dalam salat fardu kita. Summa tu'khadul a'malu 'ala dzalik, kemudian amal-amal diambil berdasarkan itu. Berdasarkan apa di sini? Berdasarkan salatnya tadi. Apakah salatnya sudah disempurnakan dengan apa? Dengan salat sunnahnya tadi atau tetap ada yang kurang? Itu salah satu di antara hikmah salat sunnah. Salitan waqtuhu, kemudian waktunya. Al-lailu wan nahar. Itu bisa siang, bisa malam, atau bisa malam, bisa siang. Kilahuma dzarfun linafli mutlaqi. Ma'ada khamsa awqatin fala nafala fiha. Jadi sepanjang siang dan sepanjang malam itu merupakan waktu untuk melaksanakan sholat sunnah yang mutlak. Ya, sepanjang siang dan sepanjang malam kecuali lima waktu. Maka tidak boleh sholat sunnah mutlak di situ. Wahia, yaitu pertama min ba'dil fajri ila thulu'is syamsi, yaitu sholat waktu antara setelah kita melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit, atau sering kita kenal sebagai syuruq. Ya. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat subuh, tidak boleh ada sholat sunnah mutlak. Kalau kemarin kita mengatakan bahwasanya kita mempelajari bahwasanya kalau yang tertinggal sholat apa tadi, sholat apa, sholat qobla subuh, itu melaksanakannya setelah subuh, apakah masuk di sini? Tidak, karena itu bukan sholat sunnah mutlak. Itu ada dalilnya. Atau yang tertinggal sholat witir ketika malamnya dia melaksanakan setelah subuh, apakah itu terlarang? Tidak, karena tidur tidak termasuk pada sholat sunnah yang mutlak. Yang mutlak itu yang tidak ada apa? Yang tidak ada perintah atau petunjuk yang khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, min tulu'i syamsi ila an tartafi'a qaida rumhin. Ya, yang terlarang itu dari terbitnya matahari sampai meninggi setinggi tombak. Tombak itu mungkin sekitar 1 meter setengah ya tingginya. Maksudnya matahari meninggi dari apa? Dari dasar laut ya, dasar laut maksudnya itu. Dari ufuk ya, dari ufuk itu sekitar 1,5 meter sekitar tombak. Ya, itu yang terlarang. Kemudian yang ketiga, indama yaqumu qaimun dhahirati ila zawal. Kemudian ketika ini diartikannya apa? Diartikannya ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir. Jadi kalau kita mungkin jarang ya begini. Tapi kalau di daerah-daerah khatulistiwa seperti daerah Sumatera itu sering. Ya karena apa? Pas matahari lewat di situ. Ya ketika matahari pas di atas kepala kita sampai tergelincir, itu terlarang untuk sholat. Berarti waktunya sebentar ya, paling itu hanya sekitar 10 menit, 15 menit ya, yang terlarangnya itu. Yang keempat, min ba'di zawalil asri ilal isfirar. Yang keempat, setelah waktu asar sampai waktu menguning. Menguning apa? Menguning langit. Ya. Kemudian yang kelima, minal isfirari ila ghurubi syamsi. Kemudian dari waktu menguning, dari matahari menguning atau langit menguning sampai matahari terbenam, yaitu waktu maghrib. Maghrib ditandai dengan apa? Ditandai dengan hilangnya bulatan matahari. Ya. Bulatan matahari di laut tenggelam walaupun masih terang, berarti itu sudah maghrib. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya. Dan juga dalam yang lain ada dalam Muslim juga ada. Wa dzalika liqaulihi li'Amr bin 'Abbasah wa qala sa'alahu 'anil shalah. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin 'Abbasah yang bertanya tentang salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Salli salat subhi, thumma aqsir an salati hatta tatlu' asy-syams wa tartafi'." Salatlah salat subuh, kemudian aqsir, berhentilah. Ya, potonglah. Potonglah salat, artinya janganlah salat sampai matahari terbit dan meninggi. Ya, jadi bukan hanya sekedar terbit tapi sudah meninggi. Fa innaha tatwa'u baina qurnay syaitan. Karena apa? Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar. Pada saat itu, pada saat matahari baru terbit, orang-orang kafir sujud. Itu terbukti pada para penyembah matahari, termasuk agama Shinto. Agama Shinto agama mana itu? Agamanya orang-orang Jepang. Ya. Yang meyakini dewa matahari. Jadi kalau pas matahari terbit itu mereka membungkukkan badan ke arah matahari terbit, ya, arah timur. Pasti timur tidak? Pasti, ya. Yang tidak pasti apa? Yang tidak pasti itu adalah kiblat, belum tentu barat, ya. Tergantung dari di mana. Summa sholli fa inna sholata mashhuratan mahdhuratan. Kemudian sholatlah, karena sungguhnya sholatmu itu mashhudah, disaksikan, mahdhurah dan dihadiri. Hatta, nah di sini sholatnya termasuk apa? Termasuk sholat duha di sini, ya. Sampai hatta yastaqillu dhillu birramhi. Sampai kemudian, ya, bayangan itu berpisah dari apa? Dari tombak. Maksudnya sudah melebihi tombak panjangnya. Ya, sudah melebihi tombak. Jadi kalau melebihi bayangan sesuatu benda itu tersebut. Tsumma aqsir 'an sholati fa innahu hainain tusjaru jahannam ayyu qad 'alayha. Kemudian berhentilah sholat karena pada waktu itu tusjaru jahannam. Atau artinya adalah neraka sedang dinyalakan. Ya, neraka sedang dinyalakan. Fa idza aqbala al-fajr fa shalli. Nah, ketika sudah tergelincir, maka sholatlah. Fa inna sholata mashhuratan wa mahdhuratan, karena sholat waktu itu adalah disaksikan dan dihadiri. Maksudnya oleh siapa di sini? Oleh malaikat, ya, dicatat maksudnya. Hatta tusalli al-'asr, sampai sholat asar. Jadi tadi itu adalah sholat apa? Sholat zuhur. Ya. Tsumma aqsir 'an shalah hatta taghrib asy-syams. Jadi setelah sholat asar itu berhentilah sholat sampai matahari terbenam. Fa innaha taghribu baina qurnai syaitan. Karena pada saat itu matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Pada saat itu orang-orang kafir apa namanya? Sujud lagi. Nah, itu terjadi pada agama Shinto juga dan agama-agama yang lain, ya, yang mereka menyembah matahari. Mereka menyembah apa? Mereka sujud atau tunduk ke arah timur ketika matahari terbit dan tunduk ke arah barat ketika matahari terbenam. Maka dilarang sholat. Kenapa? Karena menjadi apa? Tasyabbuh, ya, menyerupai mereka. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Rabi'an al-julusu fil nafli. Hukum duduk di dalam sholat sunnah. Yajuzu tanaffulu min qu'udin. Boleh sholat sunnah sambil duduk walaupun tanpa uzur. Ya. Di sini dibahas walaupun tanpa uzur, ya, kalau karena sakit tidak perlu dibahas lagi. Ini tanpa uzur, hanya ingin duduk saja. Qala anna lil mutanaffili al qa'idi nisfa ma lil mutanaqqil al qa'imi namal ajri faqat. Tapi bagi orang yang sholat sunnahnya itu duduk, maka pahalanya hanya setengah dari orang sholat yang berdiri. Dan itu lebih baik daripada tidak dapat apa-apa. Contohnya sudah malas-malasnya gitu kan, mau sholat sunnah tuh malas sekali. Sudah terbiasa sholat sambil duduk. Ya. Yang penting jangan sampai kehilangan. Bagaimana sholat malam? Ya walaupun apa? Walaupun sebutnya qiyamul lail, tapi tetap masuk kepada hukum di sini. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Tapi itu tadi pahalanya adalah setengah daripada yang berdiri jika tanpa uzur. Wadzalika liqoulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli qa'idan nisfa shalah. Sholat seseorang itu sambil duduk itu pahalanya setengah sholat. Khamisan bayanu anwa'i tatawwu'. Sekarang penjelasan tentang jenis-jenis dari sholat sunnah. Awalan tahiyyatul masjid. Yang pertama sholat tahiyyatul masjid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Jika salah seorang di antara kalian duduk masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat dua rakaat. Nah, ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun sedang apa? Sedang kajian. Jangankan sedang kajian, sedang Jumat saja, ya, Jumat yang wajib itu kita tetap sholat sunnah dulu, sholat tahiyatul masjid, apalagi cuma sekedar kajian, ya. Kemudian yang kedua, sholatul duha. Sholat duha. Wahia arba'u raka'atin fa'aktsar ila thamani raka'at. Sholat duha itu adalah mulai dari 4 rakaat sampai atau lebih sampai kepada 8 rakaat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inna Allah Ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, Ibnu Adam irka'li 4 rakaat. Wahai anak manusia, rukulah kepadaku 4 rakaat. Min awal nahri akfika akhirah. Pada awal siang, maka itu sudah aku cukupkan sampai akhir siang. Maksudnya apa? Sholat 4 rakaat waktu duha itu sudah mencukupkan bagi kita untuk apa? Dari sholat-sholat tatawu' yang lain sampai akhir siang, yaitu sampai maghrib. Ya. Yang ketiga, tarawih Ramadan. Sebentar lagi ini. 3 bulan kurang. Semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan, yang mendirikan salat pada bulan Ramadhan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tentu di sini dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu memerlukan taubat. Ya. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa besar tanpa taubat? Mungkin, kecuali syirik. Ya. Mungkin kemungkinan besar atau kemungkinan kecil, apa? Kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita. Ya. Jangan tanya-tanya hal-hal yang bukan urusan kita. Kemudian yang keempat, salat raka'ataini ba'dal wudu. Salat 2 rakaat setelah wudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinu alwudu'a fa yusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seseorang lelaki muslim, kalau perempuan bagaimana? Ya masuk, ya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kecuali yang belum punya. Barang siapa yang lelaki muslim yang berwudu lalu memperbagus wudunya, maksudnya memperbagus di sini adalah melaksanakan sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detail-detailnya, lalu dia salat, ya, yaitu salat setelah wudu atau syukur wudu, maka kecuali Allah akan ampuni dosanya, ma bainahu wa bainas salati taliha, antara dia berwudu sampai salat yang selanjutnya. Contohnya kalau dia berwudunya pada subuh lalu salat, ya, maka diampuni antara dia wudu itu sampai kepada waktu zuhur nanti, ya, bainas salati allati taliha, sampai kepada salat yang selanjutnya. Khamisan, yang kelima, salatu raka'ataini 'indal qudumi minas safari fi masjidil hayy. Salat 2 rakaat ketika sampai dari perjalanan, maksudnya pulang ke rumah, ya, sudah pulang ke rumah, ketika pulang dari perjalanan di masjid daerahnya, maksudnya masjid tempat dia biasa salat. Nah, kalau saya agak bingung ini, tempat dia salat ada 2 masjidnya, ya, sebelah kiri sebelah kanan. Di situ di mana saya sering salat sama, ya, Jumatan dua-duanya juga. Ya. Nah, kalau antum hanya satu, ya satu itu. Jadi ketika sudah sampai langsung salat 2 rakaat. Karena Nabi SAW alaihi wasallam dzalik melakukan itu. Qala Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarihi bada'a bil masjid fa raka'a bihi fihi rak'atayn. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang dari perjalanannya, beliau mulai datang ke masjid dulu, bukan ke tempat lain, bukan ke warung, ya, bukan ke, bukan ngopi, ya. Jadi sholat dulu di masjid, ya, dua rakaat sebelum ke rumah. Walaupun mungkin atau mengingatkan, bagaimana mau sholat di masjid, sampai ke masjid masjidnya dikunci katanya. Masa sholatnya di emper masjid, itu alasan pertama. Alasan kedua, bawa kepernak ke masjid, mana mau sholat? Pandai-pandailah, sudah besar ya, sudah dewasa. Manusia dikasih akal itu untuk dipergunakan, bukan untuk mengakali, ya. Keenam, rakaat taubah. Nah, ini dua rakaat untuk bertaubat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fa yadhhab thumma yusalli rak'atay thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tidaklah seorang lelaki atau tidaklah seseorang melakukan sebuah dosa lalu ia berdiri atau pergi melaksanakan untuk bersuci, yaitu untuk berwudu, baik itu berwudu ataupun apa namanya mandi janabah, yang penting bersuci di sini ya, secara umum dia bersuci, kemudian sholat dua rakaat, setelah itu dia meminta ampun kepada Allah kecuali Allah ampuni dosanya, maka di sini disebut sebagai sholat taubat. Dan itu juga oleh ulama-ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya ini ada sunnahnya, ya, sholat sunnah taubat. Tapi, nah ini tapi, laksanakan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena setiap orang kan dosanya beda-beda, ya. Kalau sepertinya bareng-bareng nanti malah saling buka aib, ya. Contohnya, ya kalau bareng-bareng dosanya dipimpin, imamnya mau minta ampun dari dosa pacaran contohnya, yang di belakang dari dosa apa? Dosa makan indomie temannya tanpa izin, ya. Belakang lagi dosa apa? Dosa nyontek ketika ujian, kan beda-beda, ya, tidak bisa disamakan. Maka tidak ada namanya sholat berjamaah dalam sholat taubat, apalagi sampai diagendakan, diacarakan. Agenda hari ini contohnya mabit sholat taubat, nah, itu tidak boleh, ya, tidak benar itu seperti itu. Yang ketujuh, rakaatani qabla al-maghrib, dua rakaat sebelum maghrib. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Thumma qala fi tsalitsah, jadi beliau mengatakannya dua kali, ya, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Dan ketika yang ketiga kalinya Rasulullah SAW bersabda, liman syaa, bagi orang yang mau. Maka di sini diambil kesimpulan bahwasanya ini sholat sunnahnya tidak muakkad, ya, tidak ditekankan. Nanti kalau mau silakan laksanakan, jika mau tidak perlu laksanakan, ya. Yang kedelapan, rakaat istikharah. Nah, ini biasanya para bujang dan lajang kalau dengar istikharah itu langsung baper. Padahal istikharah itu bukan hanya melulu dalam masalah itu, dalam semua hal, termasuk ketika dulu. Dulu apa? Sebelum kuliah, istikharah mengambil jurusan. Nanti ketika TA, istikharah apa? Istikharah mencari ya judulnya, ya, mencari apa? Temanya apa untuk TA-nya? Istikharah. Bukan hanya melulu masalah itu. Kalau cuma hanya masalah itu, berarti istikharah cuma sekali seumur hidup atau 4 kali kali ya. Kalau panggil sempat. 4 kali kenapa? Karena 3 kali ditolak. Ya. Jadi seperti itu. Nabi SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi fariidhah." Jika salah seorang di antara sekalian gundah gulana bin galau tentang suatu perkara, maka rukuklah dua rakaat, artinya adalah salatlah dua rakaat, ya. Min ghairi fariidhah, selain salat wajib. Tsumma liyaqul. Nah, setelah itu, setelah saya sholat, lalu kemudian berdoalah. Apa doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'almik, ya Allah, ya, aku meminta petunjuk, meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Dari astakhara yastakhiru khayyara, ya, artinya apa? Khiyar, khiyar pilihan. Artinya aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah salah. Wastaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kekuatan dengan kekuasaanmu. Was'aluka min fadlikal 'adzim, dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita meminta sesuatu kepada Allah adalah dengan memuji-muji dulu. Ya, dengan memuji di sini pakai apa? Memakai asmaul husna. Atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Sesungguhnya engkau berkehendak atau engkau mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Di antara perkara gaib adalah apa yang terjadi masa depan. Ya. Atau apa yang baik untuk kita. Itu adalah perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui. Di sini jika itu bukan apa? Bukan menunjukkan mungkin Allah tahu mungkin tidak, bukan, tapi ini hanya sekedar apa? Sekedar uslub, ya, gaya bahasa, tapi di sini dengan keyakinan bahwasanya Allah pasti tahu. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkara ini anna hadzal amra khairul li, baik untukku. Fi dini wa ma'ashi, pakai shin, ya, jangan pakai sol, berbeda. Dalam agamaku, ya, baik bagiku. Dalam agamaku wa ma'ashi, dan dalam kehidupanku. Kalau pakai sol jadi wa ma' dan kemaksiatku, salah, ya. Ma'ashi dan kehidupanku. Wa akibati amri, dan dalam akhir urusanku. Faqdirhu li, maka takdirkanlah perkara itu untukku. Wa yassir li, dan mudahkanlah untukku. Thumma barik li fihi, lalu berkatilah aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwa perkara ini syarrul li, buruk untukku. Fi dini wa ma'ashi, baik dalam agamaku ataupun dalam kehidupanku. Wa akibati amri, dan dalam akhir perkaraku. Fasrifu anni, maka palingkanlah ia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Waqdirli al-khayra haitsu kana, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun itu berada, apapun itu bentuknya. Tumardini fi, kemudian ridhoilah aku di dalam kebaikannya tersebut. Ikhwati wa akhwati fillah, kalau kita melihat, ya, para sahabat itu bahkan ketika mau disebutkan mau beri sendal pun istikharah, ya. Kalau kita apa? Tanya teman. Ya. Semakin banyak teman ditanya semakin bingung. Kenapa? Makin banyak pendapat, ya. Bagus yang mana? Bagus yang hijau, ya, orangnya suka warna hijau. Bagusnya, tanya lagi, yang hitam, orangnya suka warna hitam, ya, karena dia penggemar Satria Baja Hitam. Kemudian ini, wah, ini katanya tidak futuristik, ternyata apa? Dia penggemar Thanos, ya. Wah, ini aja bagus, kenapa? Ternyata dia penggemar anime. Pusing. Tapi kalau kita tanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha tahu. Orang tentu memberikan pendapat sesuai dengan apa? Sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Ya. Subjektivitas akan selalu ada di dalam diri manusia, walaupun besar kecilnya itu nanti tergantung kepada orangnya. Jadi tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma hajatu 'inda qali anna hadzal amra. Nah, perkataan anna hadzal amra ini diganti dengan kebutuhannya. Contohnya, ya. Contohnya ketika seseorang bernama Nanang berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anna Siti Badriah khairli, contohnya demikian, ya. Atau contohnya ketika Siti Badriah berkata, Allahumma ingkana jaki khairuli, contohnya seperti itu. Ya, diganti dengan apa? Dengan kebutuhannya. Atau kalau jurusan-jurusan, atau kalau pekerjaan-pekerjaan. Contohnya yang tamat dari IT tiba-tiba dapat apa? Dapat tawaran dari apa? Dari Silicon Valley, ya. Atau dapat tawaran dari mana? Dari Google untuk apa? Untuk nyari bugs. Ya. Gajinya dikit sih, cuman $1,500 sebulan, ya. Dikit kalau buat orang Amerika itu. Kalau buat orang kita baru. Makanya kalau orang yang punya gaji dolar itu sering bergembira di atas penderitaan orang lain. Itu apa? Ketika luar naik dia bahagia, ya. Tapi si Indonesia nangis, dia bahagia sendiri. Tasya'an sholatul hajah. Nah, ini sholat hajat ini yang diperselisihkan oleh para ulama tentang ada tidaknya, ya. Tapi kita karena kita belajar minhal dulu, kita sebutkan saja, kita baca, ya. Wahia ayyuridal muslimu hajatah. Bahwasanya seorang muslim menginginkan suatu kebutuhannya. Faitawaddu'a wa yusalli, maka dia wudu dan salat rak'ataini, dua rakaat. Wa yas'alallaha ta'ala hajah, lalu meminta kepada Allah hajatah, meminta kepada Allah apa kebutuhannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a alwudu'a tsumma shalla rak'ataini yutimmuha a'tahu Allahu mas'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan. Barang siapa berwudu kemudian salat dua rakaat dan menyempurnakannya, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta, baik segera ataupun nanti. Ya. Para ulama di sini berbeda pendapat tentang apakah ada salat hajat atau tidak. Apa pendapat saya? Kalau saya mengambil yang mana? Saya mengambil yang silakan dijapri. Nah, di sini harus dibedakan antara apa? Antara sholat hajat dengan sholat istikharah. Kalau sholat istikharah itu adalah memilih di antara beberapa pilihan atau dua pilihan. Tapi kalau sholat hajat itu adalah kita menginginkan sesuatu. Nah, jadi kalau antum mau menikah, belum punya calon, jangan istikharah. Kenapa? Apa yang istikharah calonnya tidak ada. Tapi sholat hajat kalau menurut kitab ini, ya Allah berikan aku istri, contohnya begitu, ya. Yang penting solehah, ya Allah. Kan begitu, ya. Mau cantik alhamdulillah. Ya. Yang penting solehah dan perempuan tentunya. Ya kalau antum perempuan dapatnya, ya. Jangan sampai tadi saya baca seorang syair, satu syair, ya. Syair ahlul internet bahasa Arab gitu, ya. Waqad rasalatni fatatun, kata dia. Watabayanali annahu dzakarun. Jadi sudah sering seorang gadis menyuratiku, ternyata dia adalah seorang laki-laki gitu. Wah, bahaya sekali itu, gitu, fitnah internet. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Yang ke-10. Nah, ini juga di antara salat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang ada dan tidaknya. Ya, tentang dalilnya sahih atau tidaknya. Itu salat tasbih. Wa arba'atu rak'at, yaitu 4 rakaat. Yaqulu ba'da qira'ati fi kulli rak'atin. Nah, setelah membaca, maksudnya di sini adalah setelah Fatihah dan surat, maka dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, 15 kali. Jadi setelah baca Fatihah, baca surat, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 15 kali. Wa fi ruku'i 10 marrat. Kemudian dalam ruku membaca yang tadi juga 10 kali. Jadi berapa? 25. Wa fi rub'i minhu 10 marrat. Kemudian ketika i'tidal baca lagi 10 kali. Jadi berapa? 35. Wa fi sujudi 10 marrat. Kemudian ketika sujud baca lagi 10 kali, menjadi 45. Wa fi ruku'i minhu 10 marrat. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, ya. Itu apa namanya? 10 kali. Wafil dia satu istirahat bagi orang ataini asyur marat. Ya. Kemudian ketika duduk istirahat di antara dua rakaat, duduk istirahat itu kapan? Setelah sujud kedua, kita mau berdiri karena ada duduk sebentar, itu baca berapa? Membaca 10 kali lagi. Fa yakunu majmu'u tasbihat fi kulli raka'atin 75 tasbihah. Maka jumlah tasbihnya itu di setiap rakaat adalah 75 tasbih. Ya. Diqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ammihi Al-Abbas, kepada pamannya Al-Abbas, ya Abbas, wahai Abbas, ya ammah, wahai pamanku. Ini ammah siapa ini? Katanya berkata kepada Abbas, tapi berkata kepada ammah. Siapa ini? Pamannya. Jadi siapa? Abbas. Ini sebagai penegasan saja. Wahai Abbas, wahai pamanku. Biasanya juga bisa begitu kan? Ya antum nanti kalau punya istri kan kadang, kenapa sayang, kenapa cantiknya begitu ya? Jangan baper. Ala untika, maukah engkau kuberikan? Sampai kepada akhir hadis, fadzakara lahu kaifiyata salat at-tasbih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Abbas, ya, Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, tentang tata cara salat tasbih. Wa qala, maka Nabi SAW sabda, in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marratan fa'al. Jika engkau bisa melaksanakannya, ya, melaksanakannya setiap hari, maka laksanakan. Wa illam tastati' fa fi kulli jum'ati marrah. Jika tidak bisa setiap hari, maka laksanakan satu kali setiap Jumat, yaitu seminggu sekali. Fa illam taf'al fi kulli sanatin marrah, jika tidak bisa juga, maka laksanakan setahun sekali. Fa illam taf'al fi umrika marrah, jika tidak, maka laksanakan seumur hidup sekali. Ya, hadis ini memang diatur oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, namun masalah apakah hadis ini adalah hasan atau hadisnya adalah dhaif dipertentangkan oleh para ulama. Ya. Adapun saya pribadi sampai sekarang saya belum pernah melaksanakannya karena lebih condong kepada yang mudhaifkan hadis ini. Antum melaksanakan silakan, tidak masalah. Ya, karena masalah ini adalah masalah yang luas. Ya. Namun itu tadi tetap dilaksanakan masing-masing, bukan berjamaah. Ya, kenapa? Karena rata-rata yang namanya sholat sunnah itu dilaksanakan secara munfarid, secara sendiri-sendiri, kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah, seperti sholat Id, sholat istisqa, sholat khusuf dan khusuf. Ya. Adapun yang lain-lainnya itu dilaksanakan sendiri. Juga sholat tarawih, ya. Rasulullah kadang laksanakan, kadang tidak. Karena apa? Karena takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-11, hal hadi asyar sajdatus syukri. Sujud syukur. Wa hiya an tahdutsa lil muslimi ni'matan ka ayyal farabi marghubin. Yaitu seorang muslim membicarakan atau menunjukkan kenikmatannya, atau tahdus itu terjadi sebuah kenikmatan kepada seorang muslim, atau seorang muslim mendapatkan nikmat seperti dia mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Ya, seperti salah seorang ikhwan kita yang berpeci, ya, kemudian ternyata dia lamarannya diterima. Maka itu adalah sebuah nikmat tentunya, ya. Au yanju min marhubin, atau dia selamat dari sesuatu yang ditakuti. Contohnya apa? Contohnya hampir saja tertabrak. Ya, ternyata selamat. Hampir dirampok, ya. Ternyata perampoknya ketabrak bis. Hampir dirampok di jalan, perampoknya tergelincir, mungkin terilas bis. Karena itu suatu nikmat bagi kita, ya. Contohnya kejam, ya. Ya carilah, antum cari sendiri nanti contoh yang lebih apa, lebih lembut ya. Fayakhiru sajidan lillah, maka dia kemudian apa namanya, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, syukran ala ni'matih, sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang diberikan kepadanya. Idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yusruhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan sesuatu yang membuatnya bahagia, ayubashiru bihi khair, ayubashiru bihi, yubashiru bihi, atau mendapatkan kabar gembira. Jadi yang pertama tadi dia menerima kegembiraan, yang kedua adalah mendapatkan kabar gembira. Ya, contohnya apa? Contohnya antum mendapatkan kabar, ya, orang tua antum dapat apa? Dapat rezeki contohnya. Ya, tidak banyak, mungkin sekitar 50M gitu ya. Wah, langsung apa? Langsung sujud. Kenapa? Pastikan kecipratan, ya. Langsung sujud syukur. Kharra sajidan syukran lillahi ta'ala, langsung turun dan sujud syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dalika annahu lam atahu Jibril alaihi salam fa qala lahu, di antaranya ketika Jibril alaihi salam datang kepadanya lalu berkata kepada Nabi SAW, man shalla alaika salatan sallallahu alaihi bi ashran, barang siapa yang berselawat kepadamu satu kali maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Syajada syukran lillahi ta'ala, maka Nabi SAW ketika mendengarkan kabar itu dari Jibril langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Karena ini nikmat bagi umatnya, dan itu menggembirakan Nabi SAW. Kalau kita kadang-kadang ya ketika mendapatkan kabar nikmat di antara kita, ya ada orang mendapatkan kabar nikmat tentang orang lain langsung si etadri, ya. Itu lagi ya, dapat apa yang dapat nikmat atau saya kapan katanya. Jadi apa namanya, SMS ya, senang melihat orang susah ya. Susah melihat orang senang ya. Smash ya. Auzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke-12, sujud tilawah. Nanti ada pertanyaan yang menarik di sujud tilawah itu ya, yang dijawab kemudian oleh seorang syekh itu dengan jawaban yang menarik juga. Disannu sujud tilawah, disunnahkan untuk sujud tilawah berdasarkan sabda Nabi SAW, idza qara'a banu adam as-sajdata i'tazala syaitanu yabki liyaqul, jika anak manusia membaca ayat sajadah maka syaitan menyingkir, melipir ya, sambil nangis dan berkata, ya wailah, celakalah. Umir ibn Adam bisujudi fasajadi, anak manusia diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Falahul jannah, lalu maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa'asaitu falyannar, tapi aku diperintahkan untuk sujud tapi aku membangkang maka aku mendapatkan neraka. Ya. Jadi setiap kita sujud tilawah, syaitan menangis. Nah, kalau kita ingin buat syaitan menangis, maka sering baca Quran sampai kepada sujud tilawah. Lumayan banyak ya. Tapi jangan cuma ulang-ulang saja surat Al-Insyiqaq ya. Wa idza quri'al Quran la yasjudun, sujud itu terus, jangan demikian juga ya. Fa idza qara'a al-muslimu ayata as-sajdati aw istama'a ilayha min qari'in sunna an yasjuda sajdatan yukabbiru fiha 'inda al-khafdhi war-raf'i. Ya. Jika seorang muslim membaca ayat sajadah atau mendengar seorang qari membaca ayat sajadah, sunna an yasjuda sajdatan, maka disunnahkan untuk sujud, yukabbiru fiha 'inda al-khafdhi war-raf'i. Di mana ketika dia turun dia bertakbir, ketika naik dia takbir Allahu Akbar, sujud tanpa ruku tentunya, kemudian beri lagi ruku Allahu Akbar, bukan hanya sekedar sujud plek gitu, tidak ya, tapi takbir Allahu Akbar, sujud, kemudian ketika bangkit lagi untuk baca lagi, kita takbir lagi. Wa yaqulu fi sujudi, di dalam sujudnya mengucapkan apa, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Walaupun dalam bacaan ini juga ada sebagian perbedaan pendapat dari para ulama, ada mengatakan cukup juga mengatakan apa namanya, ya subhanallahil a'la wa bihamdi, ya seperti itu. Karena yang penting adalah sujudnya. Wal akmalul ajri ay yakuna sajidun mutatahhirun mustaqbilal qiblah, dan agar pahalanya lebih sempurna, maka hendaknya orang yang sujud itu dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Wa mawadi'u sujudi fil Qur'ani ma'lumatun. Nah, tempat-tempat sujud di dalam Quran itu sudah diketahui, fil mushahif, ada di dalam mushaf, wa hiya 15 sajdatan, ada 15 ayat sajadah. Liqauli Abdullah bin Amr bin Al-'As, berdasarkan perkataan Abdullah bin Amr bin Al-'As, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a 15 sajdatan fil Qur'ani. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 15 ayat sajadah di dalam Al-Qur'an. Minha thalathun fil mufassal wa fil hajj sajdatan. Di antaranya 3 di dalam Al-Mufassal dan di dalam surat Al-Hajj ada 2. Ya, 2. 2 apa 2 ayat sajadah. Ada sebuah pertanyaan ya yang pernah saya baca, seorang syekh, syekh yang sudah ma'lum di antara atau beliau sudah wafat, ditanya tentang, ya syekh, kalau kita mendengar rekaman murattal, ya baik dari kaset, ya ataupun dari apa HP atau dari apapun, kita mendengar ayat sajadah, apakah kita disunahkan untuk sujud? Maka syekh itu menjawab, jika rekamannya itu sujud, kamu sujud. Artinya apa? Artinya kita sujud karena yang membacanya sujud. Kalau yang membacanya tidak sujud, tidak sujud. Contoh apa? Ketika imam membaca surat As-Sajdah, kan di situ ada, ya? Atau membaca surat Al-Alaq, itu ada di akhir surat Al-Alaq itu juga sebagian ulama mengatakan dalam ayat sajdah. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, apakah kita sujud sendiri? Tidak boleh. Ya, kita harus ikut imam. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan kepada madah yang ke-12. Al-madah tsaniyata 'ashrata fi shalatil 'aidain, fi shalatil 'aidain. Salat dua 'id. Awalan hukmuha wa waqtuha. Hukum dan waktunya. Salatul 'Aidain al-Fitri wal Adha sunnatun muakkadatun kal wajib. Salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkadah bagaikan salat wajib. Bahkan sebagian ulama mewajibkan, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mewajibkan salat Id. Ya, hukumnya adalah wajib bagi sebagian ulama. Amara Allah Ta'ala biha fi qawlihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Semuanya kami berikanmu wahai Muhammad Al-Kautsar, fashalli, maka salatlah, lirabbika, bagi Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Di sini menyembelih apa? Menyembelih kurban. Ya. Wa anafa biha falah al-mu'min fi qawlihi, dan keberuntungan seorang mukmin juga disandarkan atau disandingkan dengan apa? Dengan salat itu. Dalam sabdana, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbihi fa shalla. Maka sungguh beruntung orang yang sudah menyucikan diri lalu mengingat atau menyebut nama Rabb-nya kemudian salat. Ya, di sini menyebut nama Rabb-nya itu adalah bertakbir, bertasbih, bertahmid, ya. Fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghadaba 'alaiha wa amara biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Wa ghadaba 'alaiha, dan menjaganya secara rutin setiap tahun tentunya. Wa amara biha, dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Wa akhraja laha hatta nisa'a wa subyan, Bahkan Nabi SAW mengeluarkan orang-orang ke lapangan, bahkan perempuan dan anak-anak. Perempuan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk tetap di rumah, itu disuruh keluar ketika sholat Id. Ya, wahiya syairatun min syairil Islam. Sholat Id itu merupakan salah satu syair agama Islam. Wa mudhirun min madhharu min madhahirihi, dan salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda keislaman. Allati yatajalla fil iman wa taqwa, di mana pada saat itu keimanan dan ketakwaan itu muncul dengan jelas, ya. Yatajalla, muncul dengan jelas. Jadi muka syiar, ya. Waktuha, waktunya min irtifa'i syamsi qaid ramhin ila az-zawal, yaitu dari matahari terbit setinggi tombak, ya, sekitar 1 meter setengah lah kalau setinggi tombak itu, ila zawal, sampai waktu zuhur, ya, matahari tergelincir di atas kepala kita. Wal afdal, yang paling utama, nah, berbeda antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Wal afdal an tusalla fil adha, yang paling utama ketika sholat Idul Adha fi awalil waqti, pada awal waktu, yaitu mungkin sekitar jam berapa kalau itu matahari sudah agak tinggi, itu sekitar jam 6:30, ya, 6:30. Di kita itu 6:30 sudah agak tinggi matahari. Ya, pada awal waktu. Kenapa pada hari itu pada awal waktunya? Liyatamakkana an-nasu min dhabhi adhahihim, agar orang-orang sempat untuk menyembelih hewan kurbannya, apalagi kalau banyak. Ya. Wa antu akhara salatul fitri, mengetahui salat Idul Fitri diakhirkan. Liyatamakkana an-nasu min ikhraji shadaqatihim, agar orang-orang sempat mengeluarkan zakatnya, yaitu zakat fitrah. Kalau sekarang kan kita terburu-buru untuk mengeluarkan zakat fitrah, kenapa? Karena panitianya melaksanakan salat Idul Fitrinya cepat-cepat. Kenapa? Mau mudik. Ya. Atau mau salam-salaman atau ya, whatever lah alasannya. Kebiasaan yang jelas itu. In kana Rasulullah SAW yaf'alu hakadha, karena Rasulullah SAW melaksanakannya seperti itu. Qala Jundub radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW yusalli bina al-fitra wa syamsu ala qaydi rumhaini wal adha ala qaydi ruhin. Nabi SAW mengimami kami salat Idul Fitri ketika matahari berjarak 2 tombak, ya, jadi sudah agak tinggi. Tapi Nabi SAW melaksanakan salat Idul Adha ala qaid ramhin, hanya sekedar sejarak 1 tombak saja, ya, ketika matahari belum begitu tinggi. Ikhwati fillah, kenapa di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala menyebutkan salat Idul Adha dulu baru Idul Fitri? Karena sungguhnya Aid yang paling besar itu adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Ya, dalam Islam demikian, dan demikian juga negara-negara Arab. Kita terbalik, Idul Fitri yang besar. Ya, makanya kalau Idul Adha itu di, kalau kita lihat di Arab Saudi, ya, bulan Zulhijjah yaitu sebulan penuh libur. Kalau di Mesir itu hari Tashrik libur. Kalau di sini yang libur itu hari Tashrik adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya, libur. Karena itu sunnahnya. Karena pada waktu itu kita diharamkan untuk makan dan minum. Diharamkan untuk puasa. Maaf, terbalik. Jadi Ramadan diharamkan untuk puasa dan disunnahkan untuk bertakbir, ya, selama hari tasyrik itu, dan masih diperbolehkan untuk apa? Menyembelih. Ya, kita terbalik. Idul Fitri yang besar. Ya. Kalau kita kembalikan kepada sunnahnya, yang besar itu adalah Idul Adha. Mayan bagilaha min adab. Nah, adab-adab yang hendaknya dilaksanakan dalam sholat Aidain. Awalan al-ghuslu wa at-tathayyubu wa labsul jamili min al-thiyab. Pertama mandi, kemudian pakai wangi-wangian, serta memakai baju-baju yang bagus. Ya. Berdasarkan perkataan Anas radhiyallahu anhu, Amarana Rasulullah SAW fil ainain an nalbasa ajwada ma najid. Rasulullah SAW memerintahkan kami dalam surat Du'aid agar kami memakai pakaian paling bagus yang kami punya. Wa ana tatayyaba bi ajwadi ma najid, dan memakai parfum yang paling bagus yang kami punya. Ya, apapun itu mereknya, mau Chanel, ya, mau One Man Show, mau apa, yang penting kita punya. Jangan yang teman kita punya, ya. Wa an nudhhiya bi athmani ma najid, dan agar kami menyembelih atau berkurban dengan apa? Dengan hewan ternak yang paling bagus. Kalau mau membeli sapi limusin sendirian, belilah, ya, yang beratnya sekitar 800 kilo, ya, 100 kilo. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh pimpinan sini, itu kalau setiap tahun, ya, itu berapa namanya, menyembeli untuk dirinya sendiri satu orang saja, itu sapi yang beratnya 800 kilo. Ya, itu untuk di rumahnya, belum tempat yang lain. Ya, kadang-kadang beli sampai 3 sampai 5 sapi, ya, buat sendiri. Ya, seperti itu. Nabi SAW bagaimana? Langsung saya komentar. Ya. Jadi siap bilang Nabi miskin. Tapi tidak miskin, tapi Nabi tidak cinta dunia. Jadi yang namanya zuhud itu bukan miskin, tapi tidak cinta dunia. Makanya ketika harta bertambah tidak gembira, ketika harta berkurang juga tidak sedih, tapi tetap mencari rezeki. Ya, itu zuhud. Zuhud itu bukan artinya kempang camping, bau hamzer, bukan. Ya, alhamdulillah mindarik. Itu mah jorok, ya, bukan zuhud. Yang kedua, al aklu qabla al khuruji min salati Idul Fitri. Nah, sebelum sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk apa? Untuk makan dulu. Wal aklu min kabidil udhiyati ba'da sholati fi Idul Adha, akan tapi untuk sholat Idul Adha itu makannya dari hewan yang disembelihnya bagi orang yang berkurban. Ya, tunggulah sampai disembelih. Nanti ambillah apa pahanya, apa sate. Nah, makanlah di situ. Ya. Tapi selamat gigit jari bagi yang punya darah tinggi. Ya. Liqauli Buraidah radhiyallahu anhu, berdasarkan perkataan Buraidah radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW la yaqtu yaumul fitri hatta ya'kul. Nabi SAW tidak pergi ke lapangan pada hari Idul Fitri sampai beliau makan dulu. Wa la ya'kulu yaumul adha hatta yaj'a fa ya'kula min udhiyatihi. Tapi beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha, ya, sampai kemudian dia pulang atau beliau pulang dan makan dari yang disembelihnya. Ketiga, at-takbiru fi lailatil aidain. Yang ketiga adalah takbir pada dua malam Id. Wa yastamirru fil adha ila akhir ayyam at-tasyriq. Dan pada Idul Adha itu diberlangsung sampai hari-hari tasyriq. Wa fil fitri ila an yakhruja al-imam alaihi bis-salah. Dan dalam Idul Fitri takbir berhenti ketika imam sudah berdiri untuk melaksanakan salat Id. Ya. Namun ini dia, tidak perlu kemudian sambil keliling, ya. Tidak perlu kemudian di masjid sampai ganggu orang dengan suara-suara yang tidak menyenangkan. Walaupun takbir ya takbir, tapi jangan sampai orang membenci. Ya. Takbirlah di rumah masing-masing. Takbir di jalan silahkan, tapi jangan diacarakan. Takbir adalah sambil kita naik motor dari kampus ke kontrakan sambil jalan kaki, takbirlah itu. Ya. Tidak perlu diacarakan dan gendakan. Kenapa? Karena kalau semua orang takbir, lama-lama jadi satu suara tanpa dikomando. Seperti orang yang bertalbiyah di haji. Nah, takbirnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu orang-orang Mesir seperti itu mengucapkannya. Kalau kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, Padahal tahun ini kalian susunannya takbir dua kali, bertahmid takbir dua kali, bertahmid. Ya, jadi takbirnya tidak ditarik ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Dulu saya pertama kali ke masjid kaget itu seperti ini. Pelajari lagi ternyata oh seperti masjid seperti itu tata caranya. Apakah kita salah kita salah? Tidak, ya tidak. Karena yang penting adalah lafadznya sama. Ya, jangan masukkan bahasa-bahasa lain di situ. Kemudian wayataqadu 'inda khuruji ila al-musalla, kemudian lebih ditekankan ketika kita keluar menuju apa? Menuju musalla. Musalla di sini bukan musalla bagi kita. Dalam bahasa Arab musalla ada artinya tempat salat di lapangan. Ya, tempat salat di lapangan. Wa baina shalawatil mafruḍah ayyam at-tasyriq ats-tsalatsah, kemudian setelah salat 5 waktu yang 3 hari tasyrik itu juga ditekankan. Berdasarkan sabda berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 23, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat", dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la, "Wadhkir fa wadhkur wadhkar asma rabbih fa shalla". Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Litukabbirullaha 'ala ma hadakum". Kemudian keempat, "Al-khuruj ila musalla min tariqin wa ruju' ila min ukhra". Keluar ke lapangan dari satu jalan dan kembali lewat jalan yang lain jika memungkinkan. Tapi kalau memang jalan cuma satu ya enggak perlu lah naik atap orang ya. Untuk lewat jalan tidak. Kalau memungkinkan, kalau di Indonesia itu memungkinkan sekali ya. Pergi lewat sini, pulang lewat sana. Bentar. Apalagi di kompleksnya bisa ya. Kenapa? Karena Nabi SAW melaksanakan itu. Beliau bersabda kepada Jabir, "Kana Nabi SAW idza kana yuma'idin khalafat tariq". Bahwasanya Nabi SAW pada hari Id itu jalannya berbeda. Ya. Bukan karena takut ketemu mantan, ya. Bukan, tapi karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, antu sholla fi sahara, dilaksanakan di lapangan. Ya. Illa li dharurati matarin aw nahwi, kecuali karena darurat hujan dan semisalnya. Fatu sholla fil masajid, maka dilaksanakan di masjid. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya di lapangan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, kecuali karena hujan. Ya. Jadi kalau orang melaksanakannya di masjid, apakah tidak sah? Sah juga. Saya bilang tidak sah. Tidak ada yang mengatakan tidak sah. Hanya lebih baik di lapangan. Seperti itu saja. Apalagi ada, ini ada lapangan, ini ada masjid. Orang lapangan, dia tetap kekeh. Kekeh, suradir kekeh. Melaksanakan di masjid. Maka itu dikhawatirkan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, tahmiah. Tahmiah dia memberikan apa? Memberikan selamat. Yaqulul muslim akhi, seorang muslim mengatakan pada saudaranya, "Taqabbalallahu minna wa minka". Berdasarkan riwayat bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka jika saling bertemu sesamanya pada hari Id mengucapkan, "Taqabbalallahu minna wa minkum". Ya. Mengucapkannya seperti itu. Bagaimana dengan ucapan-ucapan yang lain? Nah, silahkan baca fatwa-fatwa ulama kontemporer. Ya, itu ada perbedaan pendapat dan kita harus berlapang dada masalah itu. Namun walaupun bagaimana tetap saja apa? Tetap yang dilaksanakan para sahabat itu tentu lebih baik. Bukan karena mereka maksud, bukan, tapi karena mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketujuh yang terakhir untuk hari ini, adabul khuruji fit tawas adabul haraji ya fit tawassu' fil akli wa syurbi wallahul mubah. Tidak apa-apa, tidak masalah untuk tawassuh bermudah-mudah dalam makan dan minum atau lahu, permainan yang mubah. Artinya boleh makan banyak, minum banyak, ya. Makanya kan kalau zaman dulu, kalau ketika Idul Fitri itu biasanya beli celana yang banyak sakunya, ya. Kasih label permen, kacang, apalagi, ya. Nanti kemudian ngumpul dengan teman-teman, saling tukar, ya. Boleh dan juga walahul mubah, artinya yang tidak mengandung apa? Tidak mengandung judi, tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi SAW pada hari Adha, ayyamu tasyriq ayyamu aqlin wa syurbin, hari-hari tasyriq pada hari makan dan minum, wa dzikrullah azza wa jalla, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Anas radhiyallahu anhu berkata, qadiman Nabi SAW al-madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah mempunyai dua hari di mana mereka bermain-main di dalamnya. Maksudnya hari yang mereka rayakan, ya, rayakan sehingga untuk bersenang-senang main-main di situ. Kalau kita di sini mungkin untuk main sepeda, gitu ya, atau untuk kalau anak sekarang selfie-selfiean, ya, sana sini, langsung cek upload. Nah, karena maka Rasulullah SAW bersabda, qad abadalakumullahu ta'ala bihima khairun minhuma. Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan dua hari itu untuk kalian yang lebih baik daripada dua hari tersebut, yaitu yaumul fitri wa yaumul adha, yaitu hari Idul Fitri dan hari Adha. Maka pada hari Idul Fitri dan hari Adha kita diwajibkan untuk memperlihatkan kegembiraan, walaupun mungkin sedih, ya, bagi orang baru tinggal orang tuanya kan sedih, tahun kemarin masih orang tuanya, tapi tetap perlihatkan kegembiraan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tekan dulu ke kesedihannya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa qad intahara jaraitaini fi baiti Aisyah yurshidani syahrayn. Di mana Nabi sallallahu, di mana Abu Bakar itu merasa kesal atau marah kepada dua budak perempuan di rumah Aisyah yang sedang melantunkan syair pada hari ini. Maka Nabi SAW bersabda, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna li kulli qaumin 'idan, semuanya setiap kaum itu ada hari raya. Wa innal yauma 'iduna, dan hari ini adalah hari raya kita. Maka jangan terlalu apa? Jangan terlalu strength, terlalu serius, terlalu apa namanya? Terlalu galak gitu ya. Jangan sampai hari Idul Fitri dan Adha diisi dengan ngamuk-ngamuk dan marah-marah, apalagi mabuk-mabuk. Baik, ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya kepada Allah Taala. Terima kasih kepada Ustaz dan Muslim Abdullah Taala yang telah menyampaikan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung atau bisa menuliskannya dalam kertas. Bismillah, saya punya beberapa pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Pertama, untuk mandi, disunahkan mandi sebelum sholat Id, Ustaz, itu apakah tata caranya juga disunahkan seperti mandi wajib gitu, Ustaz? Seperti mandi wajib sholat Jumat gitu. Baik. Secara umum, bahwa mandi untuk sholat Jumat atau sholat Id itu adalah mandinya, tata caranya mandi syar'i, itu mandi sholat yang sholat mandi junub, ya, seperti itu tata caranya. Cara demikian. Allah. Terus Ustaz, apakah disunahkan juga memakai wangian untuk wanita, Ustaz? Memakai wangian untuk wanita selama tidak tercium baunya keluar. Contohnya pakai deodoran, tidak cium keluar, ya. Jangan sampai ketika lewat orang mencium baunya. Sampai ingat gitu ya. Kalau hafalnya ini itu si Neng. Kalau parfum ini itu si Nung. Kalau firman ini itu si Nanang. Nah, jangan ya. Nining maksudnya, ya. Satu lagi, Ustaz. Untuk sunnah bertakbir, Ustaz. Itu lebih baik dikencangkan, Ustaz, atau kayak berzikir biasa, Ustaz, pelan gitu. Diri dengan suara yang keras tapi tidak sekeras-kerasnya. Artinya jahar. Ya. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Tapi tidak perlu pakai toa. Ya. Naik angkot pakai toa Allahu Akbar, dan sampai dikebuki ya. Allah. Oh, ya. Ada lagi? Setiap kita melakukan atau setiap kita ingat punya kesalahan? Berarti boleh, misalnya secara umum, misalnya kita tidak banyak dosa, kita ingat, kita merangkap itu semuanya. Secara umum boleh, iya, tidak satu tobat satu sampai dua rakaat, tidak, ya, tidak cicil seperti itu. Ya. Semua dosa-dosa yang kita ingat, gitu ya, karena mungkin baru tahu dua apa namanya, bahwasanya kita boleh sholat, maka kita rangkum. Masalah, Allah. Kita bisa terkait doa setelah sholat istikharah. Itu harus bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, lebih banyak bahasa Arab. Ya, lebih banyak bahasa Arab. Karena disunahkan seperti itu. Apalagi kalau orang bisa, ya. Allah. Kalau dia yang nanya saya deg-degan ya. Bismillah, Ustaz. Jadi Anda pernah jalan ke sebuah kota kampung daerah Subang. Itu ada masjid yang mensyariatkan buat sholat duha berjamaah di hari tertentu. Itu gimana hukumnya? Hukumnya apakah ada dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, maka kita kembali kepada dalil man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa membuat perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka tertolak. Seperti itu. Terus terkait sholat duha, itu pengerjaannya itu dua rakaat, dua rakaat atau dua dan empat rakaat? Kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, itu memang sebagian, ya, sebagian yang bahkan mungkin bisa dikatakan sebagian besar itu mengatakan dua-dua, ya. Itu secara umum untuk sholat apa? Untuk sholat nafilah itu laksanakannya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua salam secara umum. Ya. Wallah. Baik, kita baca dulu. Apakah hukumnya berlaku bagi wanita tentang melewati rute yang berbeda, sedangkan rutenya menjadi sangat jauh dan banyak dilihat orang? Nah, di sini tentu kalau sepertinya perempuan ini dengan mahramnya ya berlaku, ya, karena walaupun dilihat orang kan ada mahramnya. Tapi kalau tidak ada mahram, maka tentu kita tidak melaksanakan sunnah dengan menimbulkan mudharat. Ya, contohnya kalau jalannya muter itu malah melewati tempat kos mahasiswa, ya, maka kan tentu itu jadi fitnah. Nanti mahasiswanya semuanya pada nganu, ya, makanya tidak perlu seperti itu. Karena apa? Karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Ya. Allah. Apabila telat sholat Id, apa harus diqadha? Dan ada hadis pula tentang tidak perlu sholat duha karena Id sudah mencukupi. Nah, tentang tertinggal sholat Id, apa maksud Allah? Itu pembahasannya ada di minggu depan, insya Allah. Biar penasaran? To be continue ya. Bismillah. Guru agama saya sewaktu SMA menyuruh kami untuk sujud syukur setiap selesai sholat. Katanya untuk mensyukuri nikmat bernafas, hidup dan lain-lain. Apakah dibenarkan? Tidak. Ya. Kalau begitu setiap berkedip sujud syukur. Kenapa? Ahlinya sudah berkedip. Ah, ayo berapa kali bersujud. Dan nanti bersujud lagi apa? Karena bersyukur sudah bisa bersujud syukur. Kalau agama di apa namanya di akal-akalkan, jadi apa jadi sulit? Ya, makanya cukup dengan apa? Dengan dalil. Yaitu mendapatkan sesuatu yang apa di luar kebiasaan, ya, sesuatu yang istimewa. Bukan berarti bernafas itu bukan nikmat itu. Maka kita sedekahi dengan sholat duha. salat duha itu bersedekah untuk seluruh sendi-sendi badan kita. Seperti itu, wallahu a'lam. Afwan, ini punya salah di orangnya. Ini Ustaz Afwan, berarti punya salah kan? Apakah boleh diulang tata cara sujud syukur dan apakah harus menutup aurat dan harus berwudu? Apabila saat haid membaca ayat sajadah, apakah harus menutup aurat dan berwudu? Menutup aurat siapa dulu? Secara umum, bahwa sujud syukur itu tidak ada tata, tidak ada pakaian khusus. Ya, kita tidak menemukan dalil bahwasanya harus menutup aurat. Tidak, ya, kecuali kalau depan non-mahram. Kalau depan non-mahram, apakah sujud? Jangan, jadi fitnah. Ya. Itu melihat kalau sujud jadi terfitnah tidak? Terfitnah kan? Iya. Seperti itu. Harus berwudu tidak juga, tidak ada harus berwudu di sini. Ini tidak disebutkan. Dan pas sudah haid baca ayat sajdah, apakah harus menutup aurat? Berwudu tidak juga. Ya, karena tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya ketika baca sajdah harus menutup aurat dan berwudu. Walaupun membaca Al-Qur'an lebih baik dengan menutup aurat. Bagi informasi non-aurat di sini adalah berpakaian syar'i, ya, seperti itu. Apa bacaan yang dibaca pada saat sujud syukur? Secara umum bacaannya sama saja dengan bacaan ketika sujud di dalam sholat, ya. Itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Apakah seorang ingin taubat, apa harus sholat khusus 2 rakaat taubat? Apakah boleh di waktu sholat fardu syukran? Kalau kita tadi kembali kepada pembahasan kita tentang sholat taubat, memang seperti itulah, adalah sholat 2 rakaat diniatkan untuk bertaubat dari dosa, ya, bukan disatukan dengan sholat fardu. Apakah boleh dilakukan sholat fardu? Ya, kalau sholat fardu berarti bukan sholat taubat namanya. Itu sholat fardu saja. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud kita. Tapi sholat taubat itu adalah khusus sholat agar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan amal saleh, yaitu sholat taubat. Wallahu a'lam. Apakah seorang sebelum memutuskan perkara tidak melakukan istikharah? Apakah setelah perkara itu dilakukan Allah meridhai hambanya? Ya ikhwan ya akhwat, masalah sholat istikharah itu tidak ada hubungan antara Allah ridho atau tidak. Ya, kenapa? Karena ridho Allah dan tidaknya itu tergantung kepada yang kita lakukan, apakah sesuai dengan yang Allah perintahkan atau melanggar. Ya, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu secara cepat atau spontan, ya, tidak sempat istikharah. Contohnya apa? Contohnya di jalan, ya, menghindari kecelakaan, kan tidak bisa istikharah itu. Nah, kemudian ada perbuatan-perbuatan. Apakah perbuatan ridho Allah tidak? Kalau memang selama itu termasuk dalam bentuk yang tidak melanggar perintah Allah, bahkan bermanfaat bagi umat, maka itu bisa Allah ridhoi. Dan masalah Allah ridho atau tidak secara spesifik itu tidak akan pernah tahu. Ya, tidak akan pernah tahu karena itu adalah perkara yang gaib. Tapi kita berharap Allah meridhoi, seperti itu. Dan kita berharap kalau kita beristikharah, Allah lebih ridho dibandingkan jika tidak. Karena apa? Karena itu kita sudah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jawaban saya tidak akan baca pertanyaannya, tapi saya jawab saja pertanyaannya. Kalau anti pemula jangan dulu, ya. Tapi kalau anti sudah mencapai, sudah lama mengaji, sudah baca kitab, bisa baca kitab, maka silahkan. Ya, tapi kalau untuk pemula jangan. Ya, seperti itu. Apa pertanyaannya? Tidak akan saya baca di sini. Ya, tidak timbul fitnah. Oh, tapi ada yang tanyakan lagi? Ustaz, pertanyaan terkait ini saya atau lagi kan tadi disampaikan sebaiknya kita sholat di masjid meskipun dalam belajar. Bagaimana caranya jika saya sudah terlanjur dulu karena saya tidak tahu sebagainya, itu masih bisa sholat di masjid dulu kan? Bisa berdiri lagi untuk sholat di masjid? Atau misalnya kalau memang seperti itu ada batasan-batasan tertentu nggak? Batasan-batasan di mana kita bisa melakukan sholat di masjid? Hukumnya apa saat di masjid itu? Sudah. Sudah. Kalau sudah berarti kalau tidak dilaksanakan tidak masalah. Tapi kalau dilaksanakan merupakan sebuah keutamaan. Seperti itu. Ya. Jadi boleh tuh. Misalnya saya sudah duduk terus sholat. Ya kalau sudah duduk ya tidak. Ya kalau sudah duduk tidak ya. Begitu. Luar. Baik. Fadhal. Tidak ada. Baik, ikhwatil hawatikillah. Sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman, mengampuni dosa kita dan memberikan kita kemampuan untuk melaksanakannya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau yang terima, sekali lagi kepada Ustaz Dhani yang telah memberikan ujiannya.